Mitra bisnis, industri manufaktur China saat ini turun hingga ke titik terendah sepanjang sejarah. Sementara permintaan ekspor pada bulan November lalu anjlok cukup signifikan akibat resesi ekonomi di Amerika, Eropa, dan Jepang. Purchasing Managers Index China bulan lalu hanya 38,8% atau anjlok dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 44,6%. Demikian juga indeks permintaan ekspor anjlok dari 41 menjadi 29. Hal tersebut dinilai sejumlah ekonom menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, saat ini China juga terancam pemberlakuan PHK besar-besaran akibat terimbas dari krisis finansial dunia. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, China sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia, rupanya juga terimbas krisis finansial kali ini ya Pak? Oh iya, China itu lebih hebat lagi dari kita karena dia besar size-nya, ternyata Amerika nggak bisa beli barang lagi. Dia sudah membangkrutkan 67.000 perusahaan-perusahaan yang di pesisir pantai itu, sudah bangkrut sekarang ini. Berjuta-juta orang pun sudah tidak dapat pekerjaan dan sekarang mereka balik ke kampungnya masing-masing dan di kampungnya itu pemerintahnya bantu dalam membangun infrastrukturnya. Yang dikeluarkan lebih daripada 4-500 miliar dolar itu. Itu untuk memberikan pekerjaan kepada rakyatnya yang dari pesisir yang tadinya semua berbondong-bondong bekerja di pesisir tempat ekspor di Guangdong dan lain-lain. Sekarang itu 67.000 perusahaan di sana itu sudah bangkrut. Jadi berjuta orang balik lagi ke kampungnya. Di kampungnya itu dia bekerja lah membangun daripada dia punya infrastruktur, membangun daerah-daerah dan pemerintah mempersiapkan dengan baik di sana. Tapi Pak, walaupun di dalam masalah yang bisa dikatakan lebih besar dari Indonesia, kenapa China diprediksi masih akan bisa bertahan? Bahkan pertumbuhan ekonominya diperkirakan masih akan lebih baik dari Indonesia, Pak. Oh iya, karena begini ya. China itu kan mempunyai kemampuan, dia punya duit banyak. Dia bisa kasih stimulus yang cukup besar. Jadi bayangkan 4-500 miliar dolar dia langsung keluarkan untuk memperbaiki dia, untuk menstimulus dia punya pasar dalam negeri. Kita nggak punya duit itu. Jadi dia pasti lebih baik dari kita, begitu loh. Jadi menurut saya, memang kita ini sebenarnya semua ini ya harus sadar bahwa kita dalam krisis. Sekarang ini kan masalah kita semua ini adalah masalah confidence, masalah kepercayaan. Ya ini yang sekarang di dunia ini kepercayaan ini yang nggak ada, yang sudah hilang gitu. Jadi orang tuh berpikirnya negatif aja semua. Nah ini yang kita harus cegah. Dan kita harus betul-betul turnaround sehingga orang berpikir positif, orang berdagang biasa lagi dan bisa bekerja tenang lagi. Tapi sekarang ini kan ceritanya itu bikin rumor saja kerja tiap hari di Republik ini. Jadi akhirnya nggak bisa kerja dan semua mikirnya negatif aja. Barang nggak ada pun dibeli yang ada gitu. Jadi itu yang kita juga pusing di negara ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.